Kalau di India kan iya, jangan-jangan tidak sembarangan buka ini loh. Sulap bisa. Perasaan biasa aja, sembarangan memang yang angkat doang. Sama aja kayak angkat panci. Iya, ada bedanya. Ini begitu dipakai, mungkin dari para guest star tonight, ini talk show, the cap, like the bicak. Ngomong apa? Maksudnya begitu pakai, okay. Bisa nari. Goyang. Asante juga. Ini hoax ini saya yakin. Gak sembarangan. Coba saya lihat, coba. Hei! Oh berat, berat, berat, berat, berat. Bantu, bantu. Berarti ini benar-benar ajaib. Berat kalau nggak. Masa sih? Nyalah, nyalah, nyalah. Tolong dong deh. Ini yang biasa ngangkat-ngangkat nih. Masa sih berat nih? Ketarik. Nih. Gimana dong kalau begitu, gimana ngangkatnya? Woi, woi, woi. Woi, woi, woi. Woi. Bahaya. Ini memang enggak boleh sembarangan. Ini enggak ya. Sembarangan dipakai kalau misalnya. Tadi berat loh. Kebalik. Enggak masuk, tar bolong. Ngomong dong. Dari tadi. Siapa tuh? Jatuh enggak? Enggak jatuh. Naik gerobak lagi ke sini. Loh, itu saya kasihan yang di belakang. Itu tadi siapa? Yang di belakang kasihan. Yang di belakang aja kasihan. Masih sekolah, Dri. Coba ini. Dri. Masih sekolah, Dri. Ya itu anak siapa? Anak siapa anak kamu? Masih sekolah malam-malam suruh belajar kayak malah suruh kerja. Harusnya anak kecil ini kan untuk jam tayang anak kecil, apa iya. Anak kecil gak boleh. Udah saya bilangin. Loh, bilangin? Udah saya bilangin, kamu gak usah ikutin papa syuting. Oh, biarin dong aja. Aku kan juga pengen jadi... Orang tua yang luar biasa, memberi kesempatan. Saya curiga nih dari kulit ular nih kayaknya nih. Coba, tapi benar saya gak sadar tadi jasa joget. Sini dong, masuk ke sini. Susah, susah. Ada potong rumput nggak? Saya takut nggak muat, takut nggak muat. Memanfaatkan momen ini. Ini namanya sekali mendayung, dua pulau capek nih. Wah, tapi gak apa-apa. Ambil, makanya topinya buru-buru diambil. Iya. Yang ini gue bikin lama nih, Eliza. Tapi gak mau joget sendiri loh ya. Enggak, tenang aja. Langsung dipakai nih. Oke. Gak ada kutu-kutunya gitu kan? Gak ada. Saya udah keramas kok. Tenang aja. Ini mah keramasnya pakai oli. Oke. Aman, tuan aku gak keluar.